Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia Allah serta pertolongannya, dan dengan hidayah Allah Ta'ala dan taufiknya kita semua dipertemukan di salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia ini. Sungguh kami sangat berbahagia bisa menziarahi, mengunjungi Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Abu Fatimah, dan juga asatidah yang lainnya bersama ikhwah semuanya di markasnya yang mulia ini, dengan harapan kita semua mendapatkan kebaikan di sisi Allah Ta'ala sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam hadisul qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya. Artinya, pasti akan mendapat kecintaanku, kata Allah Ta'ala. Siapakah dia? Orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kemudian orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Dan orang-orang yang saling duduk bermajlis karena aku. Kemudian orang-orang yang saling memberi karena aku. Itulah yang menjadikan kami ingin berkunjung ke tempat yang mulia ini untuk mengunjungi, menziarahi Ahlus Sunnah yang ada di sini, Masya Allah. Sebab Ahlus Sunnah ini adalah ghuraba, hingga kita harus saling kunjung mengunjungi untuk menumbuhkan rasa cinta antara kita dan untuk menguatkan ukhuwah kita semua. Dan dalam kesempatan yang mulia ini, insya Allah seperti yang disampaikan, ya, bahwa tema kajian kita adalah bagaimana mewujudkan atau membangun keharmonisan hidup berumah tangga. Tentunya ini semua adalah dambaan setiap insan yang beriman. Semua pasti mendambakan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Seperti yang dilantunkan dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Semua orang meminta kepada Allah Ya Allah, berilah kami di dunia kebaikan, berilah kami di akhirat kebaikan, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Ini semua doa yang dipanjatkan setiap insan beriman. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Maka sadar kita bahwa tidaklah orang dikatakan bahagia ketika kaya raya, ketika dia menjadi raja, ketika dia mendapatkan istri yang cantik jelita. Namun bahagia itu, kata Allah Ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang diselamatkan oleh Allah dari azab api neraka, Allah masukkan ke dalam surga, itulah dia orang yang benar-benar bahagia. Maka Allah ingatkan kita, famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia melainkan itu kenikmatan yang menipu. Sehingga ighfirullah barakallahu fikum, ketika kita ingin mewujudkan keluarga yang sejahtera bahagia, bagaimana caranya? Sungguh kita tak mungkin bisa kecuali kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita meneladani nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah sampaikan dalam Al-Qur'an, Allah turunkan ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang ingin jumpa Allah, bagi orang-orang yang inginkan keselamatan di akhirat. Lihat ikhbarakallahu fikum, dalam segala urusan beliau adalah teladan. Begitupun dalam urusan rumah tangga, maka beliau adalah teladan kita semua. Bagaimana mewujudkan rumah tangga agar hidup dalam rumah tangga, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia akhirat. Ini semua orang ingin, namun tidak semua orang dapat. Sebab banyak orang memandang bahagia itu diukur dari sisi harta. Sehingga suami istri ketika dia menikah, suami sibuk mencari nafkah, istri pun sibuk mencari uang, sama-sama kerja, atau kerjasama jualan suami istri, kemudian kerja suami istri, semua ya berusaha mencari harta untuk membangun istana atau rumah yang megah, untuk membeli mobil yang mewah. Subhanallah hadirin, apakah itu akan terwujud kebahagiaan padanya? Tentu tidak. Tidak menjamin. Nah sekarang sebelum saya lanjut, saya tanya kepada antum. Antum ini ingin jadi orang yang hidup bahagia atau ingin jadi hidup sukses? Apa jawabannya? Antum ingin bahagia atau ingin sukses? Hah? Tidak tahu. Beda atau sama? Beda apa sama? Sekarang anak ingin jawaban. Ingin sukses atau ingin bahagia? Yang benar, bahagia atau sukses? Nah, bedanya di mana? Orang yang bahagia mesti sukses, begitu. Orang sukses mesti bahagia? Tidak. Apa bedanya? Kenapa antum pilih bahagia? Bukan pilih sukses. Apa sebab? Hah? Bahagia dunia akhirat. Kalau sukses dunia toh. Nah hadirin, coba antum renungkan. Sukses itu adalah menurut pandangan orang. Fulan sukses, kenapa? Hartanya banyak, kerjaannya lancar, bisnisnya lancar. Itu sukses. Anak-anaknya kuliah semua, sarjana semua, pegawai semua, sukses. Satu di Jakarta, satu di Irian Jaya, satu di sana. Ya, tinggal orang tuanya berdua di rumah. Tak ada yang nemani. Sukses. Tapi orang tua sedih, enggak ada yang nemani. Bahagia enggak kira-kira? Menurut pandangan orang dia sukses hidupnya, tapi bahagia tak ada. Nah terkadang justru bahagia itu pada orang yang sederhana. Maka lihat coba antum pandangan. Bahagia ini di mana? Di hati. Siapa yang merasakan? Kita sendiri. Dan ini akan terwujud kalau kita bisa menggali pada diri kita bagaimana kesadaran diri untuk mewujudkan bahagia itu. Itu dari diri kita. Ya, bukan dari orang lain. Dari kita sendiri, mau enggak kita berupaya mewujudkan kebahagiaan yang kita dambakan? Karena orang semua ditanya ingin bahagia, jawabannya iya. Tapi tidak kunjung dapat kebahagiaan karena tidak mewujudkan impiannya, harapannya. Sama semua orang rumah tangga ingin bahagia hidupnya, tapi tak terwujud kebahagiaan padanya. Maka ini pentingnya ilmu, supaya kita terbimbing dengan ilmu untuk mewujudkan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Ingat ya barakallahu fikum, jadi bedanya sukses itu orang lain menilai, sedangkan bahagia kita yang merasakan. Sehingga antum perhatikan, ketika satu orang suami istri berjalan dengan gandeng tangan, kemudian kena hujan gerimis, jalan di tengah ya sawah begitu. Kemudian ada orang yang naik motor. Ya. Yang jalan kaki ini bilang, "Mas, coba kalau punya motor kayak itu, ya. Senang kita bahagia bisa jalan cepat, enggak kayak gini jalan kaki." Ya. Yang naik motor boncengan suami istri ngelihat temannya karena hujan, temannya ada lewat lagi naik mobil. Istrinya bilang, "Mas, kalau punya mobil enak ya enggak kehujanan." Kayak ini naik motor hujanan tidak enak. Yang naik mobil tadi, mobil ya sudah agak tua mobilnya, kadang-kadang mogok. Lewat orang yang naik mobil bagus, set nyalip. "Duh mas, mobil kayak gitu boleh bahagia hidupnya seneng ya, mobilnya bagus kayak kita mobilnya ini, gampang-gampang macet kadang-kadang." Yang naik mobil begitu ngelihat ada orang berjalan gandeng tangan suami istri, sesaat berhenti. "Coba lihat, masya Allah bahagianya dia. Ya jalan asik, gandeng tangan. Coba kira-kira yang bahagia yang mana coba? Yang bahagia yang mana coba?" Makanya sawang sinawang, iya. Fulan menilai yang bahagia yang ini menilai yang begini. Padahal kembali, semua tidak ada mendapat kebahagiaan itu kecuali kembali pada jiwa kita ini. Karena bahagia di hati, bukan di tangan, bukan di mata. Ya, tidak akan terwujud kalau antum mengukur bahagia dari cantiknya rupa, tidak lama akan hilang kecantikan. Kalau antum melihat kebahagiaan diukur dari harta, tidak lama berpindah tangan ke orang lain harta itu. Betul? Ada tidak antum lihat orang kaya dari kecil sampai tua kaya tidak kurang-kurang? Tidak ada. Berpindah harta itu. Ya. Nah ini makanya kita ingin memberi konsep untuk bahagia. Dan ya fila barakallahu fikum, pertama kita harus menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu." Artinya beliau menyampaikan dalam hadis ini, sungguh berbahagialah orang yang Allah jadikan ia Islam sebagai seorang muslim. Kemudian Allah beri dia rizki cukup. Dan Allah jadikan dia punya jiwa qanaah. Coba lihat. Ya. Beliau menyampaikan tiga ini dalam hadis. Pertama, bahagia orang yang Allah jadikan dia Islam. Sebab, kalau orang hidup dia tidak memiliki nikmat Islam, dia tidak akan dapatkan keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, "Naam." Dalam hadis bahwa la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah, tidak akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Maka dengan Islam ini adalah nikmat yang utama yang akan mengantarkan pada kebahagiaan yang sejati. Kemudian yang kedua beliau katakan, bahagia orang yang Allah kasih rizki cukup. Nah, di sini antum perlu lihat, kebanyakan manusia itu cari banyak atau cari cukup? Yang dikejar banyaknya atau cukupnya? Hah? Banyak atau cukup yang diminta? Kebanyakan orang nyari banyak. Dan ternyata sudah banyak gak cukup-cukup, makanya nyari terus. Sudah punya 100 bis, masih tambah 100 bis lagi. Karena belum cukup 100 bis, pengen punya 200 bis. Yang sudah punya gedung, punya ruko 5, pengin tambah 5 lagi biar punya 10. Betul enggak? Itu ambisi manusia. Dan yang seperti ini akan menghilangkan nilai kebahagiaan itu sendiri. Sebab kebahagiaan itu di hati kita, di jiwa ini. Kalau jiwa kita tidak pernah merasa cukup dengan karunia Allah, tidak bakalan cukup kita. Hingga kata Rasulullah SAW, ya laukana li ibni Adam wadian min dahabin, andaikan anak Adam punya satu lembah emas semuanya, dia punya, dia pasti ingin 2 lembah. Kalau 2 lembah dia dapatkan emas, dia ingin 3 lembah, 3 gunung emas semuanya. Ini ambisi, dan ini tidak akan dapat kebahagiaan di situ. Karena apa? Tidak pernah cukup. Nah, maka saya tanya kepada antum, antum pengin kaya atau pengin cukup? Jawabannya, pengin kaya atau pengin cukup? Banyak orang kaya enggak cukup-cukup. Tapi ada orang yang cukup tapi enggak kelihatan kaya, tapi dia cukup. Nah, yang antum pun mau yang mana? Nah, ini perlu antum sejajarkan dengan istri antum. Soalnya kalau suami merasa cukup dengan rezeki Allah, bisa ibadah, bisa ngaji, rezeki sudah datang apa adanya, diterima dan syukur, istri nuntut, mas, mau ya beli rumah yang bagus, mau ya beli mobil yang bagus. Nah, ini sehingga rumah tangga ini akan terjadi ketimpangan karena tidak ada visi dan misi yang sama. Suami merasa cukup dengan karunia Allah, rezeki satu hari jualan dapat berapa disyukuri, istri maunya lebih. Sehingga karena ingin tuntutan lebih, bilang, mas, coba kayak teman-teman, pinjem bank aja, biar modalnya banyak, ngembangkan usaha, nanti kita cepat kaya. Kalau suaminya gak kokoh, goyah, yang tadinya sudah cukup dengan rezeki apa adanya dia jualan, karena pinjem bank, puter pikiran. Wah, gimana ini kembalikannya? Setiap harus setor, gak setor didatangin ke rumah, pikir pusing. Iya apa enggak? Enggak apa ya? Coba lihat, dari apa? Ambisi, ingin hidup lebih, ingin lebih kaya. Padahal beliau sudah ingatkan, yang bahagia itu orang yang mendapat rezeki cukup dan ditambah lagi, wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan Allah jadikan ia qana'ah dengan apa yang Allah berikan padanya. Nah, di sini juga kami sampaikan kepada kita semua, ihbarakallahu fikum, ingat, kehidupan rumah tangga ini adalah merupakan nikmat Allah yang paling besar. Setelah Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Kemudian Allah membimbing dan memberi karunia kita hidup berumah tangga. Diberi kita istri, anak. Ini nikmat yang luar biasa. Sampai-sampai Allah katakan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda dari tanda-tanda keagungan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan buat kalian para lelaki, para suami, ya, istri dari jenismu, jenis manusia. Dan Allah jadikan yang demikian supaya engkau punya kecenderungan, ketentraman bersamanya, kecondongan, ketenangan bersamanya. Kemudian Allah jadikan di antara kamu adanya cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguh di dalam pernikahan itu, rumah tangga itu, ada tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka ihwah fillah barakallahu fikum, ini Allah sebutkan bahwa kehidupan rumah tangga yang Allah berikan kepada kita ini anugerah yang harus kita syukuri. Tinggal bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita ini seperti surga bagi kita di dunia. Sungguh, kalau kita inginkan kebahagiaan di dunia, rumah tangga inilah sarana yang Allah siapkan untuk kita. Ya, karena tidak mungkin orang akan bahagia hidup kalau hidupnya gelandangan, tidak punya rumah, betul? Hidupnya di jalan-jalan, tidak pernah ada rumah. Ya, makan pun tidak jelas sedapatnya. Tapi coba ketika kita punya rumah tangga, punya istri, punya anak, punya keluarga, masya Allah. Capek kerja pulang ke rumah jelas rumahnya, ada istri jelas perawatannya, pelayanannya. makanannya, semuanya telah terhidangkan. Subhanallah, nikmatnya tak bisa diukur. Sehingga pernah, ya, ada seorang yang datang kepada salah seorang ulama Ahlussunnah mengadu, ya guru, wahai imam, saya ini hidup paling sengsara, paling susah. Dia mengadu kesusahannya. Ya, beliau ditanya, apakah engkau punya istri? Punya. Subhanallah, kenapa engkau mengeluh? Padahal Allah sudah memberimu nikmat yang besar, luar biasa, yaitu istrimu yang sungguh. Kalau engkau bisa, ya, syukur dan, ya, hidup baik dengannya, ini akan menjadi sebab kebahagiaan bagimu. Karena Allah katakan, seorang insan laki-laki tidak akan tentram hidup kecuali sudah menikah. Sehingga beliau Rasulullah mengingatkan kepada kita, man atahullahu, ya, imra'atan salihatan, siapa yang Allah mengaruniakan kepada seseorang istri yang salihah, maka sungguh itu adalah kebahagiaan separuh dari agama sudah dapatkan. Falyattaqillah finisfil akhir, bertakwalah kepada Allah separuh yang berikutnya. Maksudnya, ikhwah barakallahu fikum, nikmat Allah yang amat besar ketika seorang diberi oleh Allah istri yang salihah. Ya. Karena ini akan menjadi modal untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di antara, ya, tonggak utama, sebab utama kebahagiaan rumah tangga itu adalah iman dan amal soleh. Perhatikan, ini yang utama. Untuk terwujudnya kehidupan rumah tangga itu adalah iman dan amal soleh. Maka, kalau kita ingin hidup rumah tangga bahagia, perhatikan iman kita. Perhatikan, ya, iman kita dan kemudian amal soleh kita. Karena Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Artinya, barang siapa yang melakukan amalan soleh, laki-laki ataupun wanita, dan dia adalah seorang mukmin, pasti kata Allah, kami akan karuniakan kepada dia kehidupan yang baik. Itu di dunia. Allah berikan kehidupan yang baik, Allah berikan kebahagiaan hidup di dunia bagi mereka orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun wanita. Karena kunci kebahagiaan ada di sini, itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tanpa menafikan, ya, tanpa mengesampingkan nilai kecantikan, nilai harta seseorang, beliau wasiatkan kepada kita, ketika ingin mencari sosok seorang, ya, wanita untuk menjadi istri, itu beliau sudah ingatkan, tunkahul mar'a li arba'in. Wanita itu dinikahi sebab empat perkara. Pertama, li jamaliha, cantiknya. Kedua, lima liha, hartanya. Ketiga, li hasabiha, keturunannya. Dan yang keempat adalah li jamali, li diniha, karena agamanya. Dan beliau tekankan, fadfar bidzatid din, engkau utamakan yang punya agama. Taribat yadab. Kalau engkau ambil wanita yang punya agama, akan selamat tanganmu, ya, dirimu. Perhatikan rambu-rambu ini. Kalau kita ingin mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita, dunia hingga akhirat kelak. Karena ingat, ikhobar palafikum, kehidupan kita di dunia ini, kalau kita bisa mewujudkan hidup rumah tangga dengan iman dan beramal soleh, ini akan berlangsung hingga akhirat kelak. Janji Allah disebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa dzurriyyatuhum. Allah janji dalam ayat yang agung ini, orang-orang yang beriman, kemudian imannya ini diikuti anak keturunannya juga mereka beriman, bapak ibunya beriman, anak-anaknya juga beriman, maka mereka akan Allah pertemukan nanti di akhirat di surga Allah Ta'ala. Orang tua ini dan anak-anak keturunannya ditemukan oleh Allah di surga Allah Ta'ala. Inilah ikhwah barakallahu fikum. Ingat, kebahagiaan tidak akan terwujud, tidak akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang tidak punya iman. Tidak akan. Bukankah banyak ayat yang mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang yang beriman. Atau ayat mengatakan wabashirin ladina amanu, bahagialah orang-orang yang beriman. Ini berulang-ulang dalam Al-Quran. Maka banyak sekali orang berimimpi ingin mewujudkan rumah tangga bahagia, namun mengesampingkan nilai-nilai agama. Maka yang didapatkan bukan bahagia tapi prahara. Rumah tangga bukan sarana amal soleh tapi sarana prahara dan ya pertengkaran. Na'udzubillah. Nas'alu salamul afiyah. Maka perhatikan ya barakallahu fikum, kunci utama untuk kita mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga itu ini, iman dan amal soleh. Allah sudah janji, kalau kita ini benar-benar di dunia beriman, beramal soleh, Allah akan memberi di dunia kebaikan hidup. Ya, kita akan diberi anak keturunan yang soleh-solehah. Kita akan diberi rizki yang halal dan barokah. Ini kebahagiaan hidup di dunia. Diberi tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Ini semua karunia Allah Ta'ala. Kalau kita benar-benar iman dan kita beramal soleh. Maka beliau ingatkan kepada setiap orang yang akan menikah, ketika memilih calon istrinya, yang dilihat apanya? Bukan sekedar cantiknya. Boleh kau pilih cantiknya, boleh engkau pilih hartanya, boleh engkau memilih keturunannya, pilih keturunan bupati, keturunan raja, keturunan gubernur, atau bahkan anak presiden, tidak apa-apa. Yang penting apa? Lihat agamanya. Boleh kau lihat cantiknya, tapi lihat agamanya. Jangan sampai Anda lupa cantiknya yang diutamakan, agamanya tidak dihiraukan. Cantiknya hilang, hancur rumah tangganya. Ya, karena apa? Cantiknya bukan hanya engkau yang menikmati, orang lain juga sama menikmati. Sehingga engkau sakit hati, tak ada lagi bahagia. Kalau orang yang bahagia, sakit hati apa enggak hatinya? Enggak ada orang sakit hati kok bahagia, itu enggak ada. Ya, pasti sedih hidupnya. Kenapa? Istrinya ternyata ya bukan milik dia sendiri, orang lain juga. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, karena enggak punya agama. Makanya beliau mengingatkan, engkau memilih istri itu bukan sekedar dia wanita calon istrimu, tapi dia akan menjadi ibu bagi anak-anakmu, menjadi guru buat anak-anakmu, sehingga pilih yang salihah. Ini yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ikhwan, kenapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita memilih wanita yang dipilih karena agamanya utamanya? Sebab ketika seorang wanita itu mukminah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan taat kepada Allah. Dan ketika seorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih besar kemungkinan taat juga kepada suaminya. Makanya kalau sampai engkau pilih salah, memilih wanita yang tidak punya agama, jangankan kepada suaminya, kepada Allah dia durhaka. Kepada Allah dia durhaka, apalagi kepada suaminya, dia akan lebih durhaka. Disinilah letak sisi kelemahan orang yang tidak memperhatikan keimanan ketika membangun rumah tangganya, sehingga kebahagiaan jauh dari impian, jauh dari kenyataan. Mimpi saja tidak, apalagi nyata. Perhatikan, coba lihat bagaimana kebahagiaan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di atas ilmu, di atas iman. Luar biasa kebahagiaan hidup rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin waktunya enggak cukup kita akan bahas romantisme beliau. Ya, karena banyak hadis-hadis yang harus kita bacakan. Tapi minimal kita sudah tahu dulu, sadari dulu, kalau benar kita ingin mewujudkan kebahagiaan, mari koreksi diri suami istri dulu. Kalau kita dulu nikah karena enggak tahu ilmu, masih dari pacaran, masih ini, masih itu, sudah taubat. Sekarang perbaiki, benahi diri. Ya. Kalau istri tadi kita nikahi harus diperhatikan agamanya, begitupun suami. Wanita ketika menerima pinangan atau amaran, perhatikan siapa yang lamar. Cari suami laki-laki yang agamanya bagus. Bukan hanya rupanya bagus, penampilannya bagus, mobilnya bagus. Ya, jangan cuma itu. Tapi lihat, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam hadis, ya, idza ja'akum man tardona dinahu wa khuluquhu. Kalau datang padamu melamar anakmu, laki-laki yang engkau ridho agamanya, engkau ridho akhlaknya, cepat nikahkan dia dengan putrimu. Kalau tidak, fitnah nanti terjadi. Ini dua kriteria. Yang dilihat, akhlaknya, agamanya. Ya, karena akhlak cerminan agamanya. Akhlak cerminan imannya. Kenapa suami harus dipilih yang beragama bagus, yang berakhlak bagus? Ingat, laki-laki ini bukan hanya sekedar calon suami sebagai induk, tapi dia calon bapak yang akan membimbing anak-anak dan mendidik dirimu sebagai istri dan anak-anakmu. Sebagai pemimpin, pengayom, penindung. Maka pilih suami yang seperti ini. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, sehingga dia akan mendidikmu dengan bagus, akan membimbingmu dengan bagus, akan mempergaulimu dengan bagus, semua akan baik. Dan inilah awal dari ya sisi ya pondasi kebahagiaan rumah tangga. Ketika apa? Suaminya soleh, istrinya solihah. Ketemu dalam pernikahan sepasang suami istri soleh solihah sungguh. Suami akan bahagia. Karena apa? Dia dapatkan istrinya sebagus-bagus perhiasan dunia, seindah-indah perhiasan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, beliau bersabda dalam hadis yang sahih, beliau menyampaikan bahwa ad-dunya mata wa khairun mataiha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah kenikmatan, keindahan. Dan seindah-indahnya dunia, senikmat-nikmatnya nikmat dunia, al-mar'atu salihah, itu ada pada wanita salihah. Sehingga ya fil barakallahu fikum, harta yang paling mahal, nikmat yang paling besar setelah iman bagi kita di dunia dalam hidup berumah tangga, ketika Allah karuniakan kepada kita istri yang salihah. Dia adalah perhiasan terindah di dunia. Ingat, tak bisa diukur dengan harta keindahannya, tak bisa pula diwujudkan dengan harta, tapi ada pada wanita salihah. Begitupun laki-laki yang salih, itu adalah kunci kebahagiaan rumah tangga. Sebab ya, dengan kesolehan seorang ayah, seorang suami, barokahnya akan sampai pada anak keturunannya dan pada hartanya. Dan ini akan menjadi kebaikan hidupnya. Maka ya fil barakallahu fikum, penting bagi kita semua dalam mewujudkan rumah tangga kita, membenahi kembali. Kalau kita belum merasakan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga kita, coba benahi sisi mana yang harus kita perbaiki. Dari sisi ini, iman kita coba benahi dengan sisi ilmu, ya. Suami rajin mengaji, istri juga rajin ngaji, anak-anak diajar ngaji, supaya ngerti ilmu agama. Karena kalau sudah ngerti ilmu agama, ketika diajak kepada kebaikan, mudah. Ya. Dan ya fil barakallahu fikum, ketika suami ini seorang mukmin, istri seorang mukmin, maka kehidupan rumah tangga ini akan menjadi rangkaian amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hingga suami istri ini akan mampu mewujudkan ta'awanu alal birri wat taqwa. Ini juga kunci kebahagiaan rumah tangga. Hendaknya engkau mewujudkan dalam rumah tangga ini ta'awun alal birri wat taqwa. Apa ta'awun alal birri wat taqwa maksudnya? Ta'awun alal birr, kita saling tolong menolong antar suami istri, anak-anak, saling tolong menolong untuk menjalankan perintah Allah. Ta'awun alat taqwa, juga tolong menolong untuk menghindarkan keluarga dari perkara-perkara dosa. Sehingga rumah tangga ini benar-benar dipupuk keimanannya, dijaga dari maksiat dan durhaka pada Allah. Sungguh, kalau rumah tangga yang seperti ini, barokah Allah Ta'ala limpahkan kepada mereka seperti janji Allah Ta'ala. Allah katakan dalam firman-Nya, "Lau kana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakati minas samawati wal ardh." Andaikan satu penduduk negeri atau mungkin satu rumah tangga yang kecil saja ya, mereka suami istri semua beriman, bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu barokah, pintu rahmat Allah di langit di bumi, dimudahkan oleh Allah. Ingat ikhwan. Ya, ketika rumah tangga kita diwujudkan di atas dasar iman dan takwa, janji Allah antum lihat dalam surat At-Talaq ayat 3 dan seterusnya. Apa kata Allah? May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah sampaikan dalam ayat ini, siapa yang takwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan beri ia jalan keluar, solusi dari setiap problem-problem yang dihadapi. Ya, Allah mudahkan jalan keluar bagi dia. Dan Allah memberi dia rizki dari segala sisi yang tak pernah disangka oleh dia. Lihat, orang hidup kalau dia tidak ada problem-problem yang menyusahkan, menyedihkan, dan rizki lancar datang, lancar ya, barokah, ini tentunya dia akan tenang, senang, dan inilah nilai kebahagiaan di situ. Ingat ikhwah barakallahu fikum, bukan ukuran banyaknya harta itu baik buat kita, tapi barokah yang ada pada harta itu yang membawa kebaikan buat kita. Sehingga kita sebagai seorang mukmin tidak akan berambisi untuk meraih kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban. Thayyiban atau kasiran? Thayyiban. Mengapa yang dibimbing kita oleh Nabi, kita minta kepada Allah warizqan thayyiban, rizki yang baik, bukan yang banyak. Banyak belum tentu baik. Kalau rizki yang baik bisa banyak, bisa sedikit, yang penting baik. Iya toh? Yang penting rizkinya baik. Allah kasih banyak, banyak juga baik. Sedikit, sedikit juga baik. Nah, ini yang banyak orang itu tidak menghiraukan. Ya, perkara ini. Sehingga banyak orang diberi rezeki yang banyak melimpah, tapi susah hidupnya. Ya. Maka dari Allah barakallahu fikum, penting buat kita semua takwa ini sebagai dasar rumah tangga untuk meraih kebahagiaan. Karena Allah katakan, may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya mudah. Nah, ini kemudahan kita dapatkan, rezeki dimudahkan, kemudian juga problem-problem selesai urusan. Maka sungguh tenteram kehidupan rumah tangga. Ini penting yang pertama. Yang kedua, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hendaknya jaga dan tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri. Ya, seperti yang Allah katakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Ingat, cinta dan kasih sayang ini adalah perkara yang akan merekatkan dan melanggengkan hubungan suami istri. Selama masih ada cinta dan kasih sayang, kehidupan rumah tangga ini akan langgeng. Tapi kalau sudah ada muncul kebencian dan ya, ketidakcocokan, ini akan menjadi ya, keretakan. Dan ini akan membahayakan. Nah, perhatikan rambu-rambu Islam yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ya, menganjurkan kepada kita untuk saling menumbuhkan cinta dan kasih sayang sesama antar suami istri. Pertama, suami istri harus menyadari bahwa termasuk golongan yang akan mendapat keselamatan nanti di hari kiamat, akan dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat. Itu disebutkan adalah rajulan istahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Coba ya, sadari ini, bahwa dia menikah adalah tujuannya untuk mencari ridha Allah, ibadah kepada Allah. Karena Allah dia membangun rumah tangga. Ini penting. Sehingga yang kemudian ketika dia sudah sadari ini, maka perhatikan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah dan Rasul SAW telah jelaskan dalam rumah tangga itu ada hak dan kewajiban antar suami istri. Nah, hak dan kewajiban inilah yang akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri. Maka dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan dirinci oleh Rasulullah SAW apa hak suami, apa hak istri. Di mana suami harus memberikan hak istrinya dan istri memberikan hak suaminya. Kalau dua insan, suami istri ini dalam rumah tangga, masing-masing sadari dan berusaha memenuhi hak dan kewajibannya, sungguh seperti seekor burung, kalau dua sayapnya ini bagus, maka akan senang ia terbang kemana ia suka. Tapi kalau burung sayapnya satu patah, bisa terbang enggak? Bisa terbang enggak? Kalau patah sayapnya satu, cuma satu sayap saja, bisa terbang dia? Enggak bisa. Sama, kalau suami istri, satunya iman, satunya takwa, satunya enggak ngerti agama, oh, runyam masalah rumah tangganya. Penting ini, barakallahu fikum. Ya, maka suami istri harus sadar dan harus tahu ilmunya. Apa hak suami, apa hak istri, harus tahu. Sebab akan terwujud kasih sayang antar suami istri kalau masing-masing berusaha memenuhi haknya. Satu contoh, hak istri. Allah sampaikan kepada para suami, diperintahkan dalam Al-Quran, وَعَاسِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Kalian suami wajib mempergauli istrimu dengan cara yang baik. Ini perintah Allah. Ya. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Allah katakan bagi istri kalian, mereka punya hak yang seimbang. Ya. Harus kau pergauli dengan cara yang baik sesuai dengan kewajiban yang dia tunaikan kepadamu. Walirijal alaihinna daraja, walaupun suami punya hak lebih dari istri. Karena suami dikatakan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini pemimpin bagi wanita. Ya, bima faddalallah, sebab Allah sudah memberi kelebihan pada suami ini. Ya, wa bima anfaqu, dan sebab laki-laki ini sebagai suami yang wajib memberi nafkah. Sehingga kewajiban istri terhadap suami harus mentaati suaminya. Nah, perhatikan ini. Kalau istri setia, taat kepada suami, begitu suami juga memberikan hak istri, mempergaul dengan cara yang baik, membimbing dengan baik, memimpin dengan baik, sungguh itu rumah tangga ibarat surga Allah di dunia bagi hambanya. Maghrib jam berapa? Belum toh? Kita sampai menjelang maghrib nanti ya. Nah, ya fila barakallahu fikum, perhatikan ini. Yang kedua adalah tumbuhkan cinta dan kasih sayang antar suami istri dengan cara apa? Masing-masing berusaha memenuhi hak dan kewajibannya. Pertama, kewajiban sebagai istri. Wajib taat kepada suami. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kenapa memilih yang solehah? Karena inilah kunci kebahagiaan hidupmu. Beliau mengatakan sebaik-baik wanita kalian adalah wanita solehah, yaitu wanita idza nadartaha sarratka. Kalau engkau pandang dia, dia selalu menyenangkan ya pandanganmu. Idza amartaha, ketika engkau perintah dia, ia akan selalu ataatka, taat kepadamu. Idza ghibta hafizatka, kalau engkau tiada di rumah, istrimu akan tetap setia menjaga hartamu, anak-anakmu. Lihat, ini keistimewaan wanita solehah. Ya, sehingga memberi kebahagiaan bagi suaminya. Dan ingat pada wanita, kalian sebagai kunci utama rumah tangga. Kalian harus menjunjung ketaatan kepada suami. Dan kalian diperintahkan Allah tinggal di rumah. Sebab dengan engkau betah dan tinggal selalu di rumah suami, engkau akan mungkin lebih bisa menjalankan hak suamimu dibandingkan mereka wanita-wanita karir yang gak betah di rumah. Tahu wanita karir? Wanita yang maunya kerja di luar, Pagi suaminya belum berangkat, kadang dia sudah berangkat. Suaminya pulang, dia belum datang. Ya. Sehingga pulangnya malam, sama-sama capek. Lihat. Susah harapan untuk bahagia. Padahal Allah sudah sampaikan, kebahagiaan ini ketika masing-masing suami istri ini menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Dan dari situlah apa yang digambarkan Rasulullah terwujud. Perhatikan kata beliau, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Beliau menggambarkan kita sebagai mukmin, apalagi suami istri yang beriman, itu dalam berkasih sayang, dalam saling mencintai, dalam saling menyayangi, seperti satu jasad. Kepeduliannya, ya, kecintaannya, kasih sayangnya, seperti satu jasad kita ini. Perhatikan jasad kita ini. Idza staka min udwun, kalau ada satu dari anggota badan kita ini yang sakit, serentak yang lain akan ikut merasakan. Ya, ikut mata apa? Ikut begadang, malam tidak bisa tidur matanya, ya, perih, panas, demam. Kalau satu yang sakit, contohnya ketika giginya sakit, tangan cari obat, pijit-pijit, ya, mulutnya mengerang, aduh sakit, air mata berlinang, betul enggak? Yang sakit cuma gigi aja, yang lain ikut semua merasakannya. Apa ketika giginya sakit, yang lain diem saja, terserah kamu salah sendiri makan permen, ya, jadinya gigimu sakit, enggak gitu. Tangan akan berusaha cari obat, pijit-pijit lagi, kaki berjalan ke warung cari obat. Subhanallah, datang ke dokter. Ini perhatiannya. Nah makanya, kalau suami istri tidak ada peduli, tidak ada perhatian, tidak ada pergaulan yang baik sama mereka, sungguh. Maka penting bagi para suami istri ini, dalam mewujudkan cinta dan kasih sayang, tunjukkan perhatian, saling pengertian. Ya. Tarahum, saling menyayangi. Itu tadi wujudkan haknya. Karena suami akan senang ketika istri selalu taat dan memenuhi hak suami. Sama istri akan bahagia di rumah, tenang dan betah, kalau suami pun pintar membahagiakan istrinya. Ya. Makanya Allah perintahkan kepada para suami, seperti darimu, ya, engkau dapatkan dari istrimu. Kata Allah dalam Al-Qur'an, walahunna mislul ladzi 'alaina bil ma'ruf. Bagi mereka istrimu punya hak darimu seperti kewajiban dia. Ada? Alarm. Taib, ya barakallahu fikum. Ya, sambil nunggu waktu puasa buka puasanya. Nah, kita lanjutkan. Na ya fil barakallahu fikum, ya. Ini sisi yang kedua ini sangat penting. Kadang-kadang orang mengabaikan karena sudah menikah itu dia tidak menghiraukan sisi-sisi cinta dan kasih sayang untuk dipupuk dalam rumah tangganya. Yang dipupuk adalah kekayaannya. Bagaimana suami istri mendapatkan harta untuk menumpuk kekayaan, bangun rumah, beli mobil, terus. Tapi entah hidupnya bagaimana, dia tidak bisa menikmati kebahagiaan rumah tangganya. Perhatikan ini, suami merantau, istri juga merantau. Nah, kapan ketemunya sama-sama merantau? Nah, itu coba perhatikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, arba'un minas sa'adah. Coba perhatikan, empat kebahagiaan hidup bagi manusia di dunia. Pertama, engkau akan bahagia kalau mendapatkan empat perkara ini. Yang pertama, mar'atus solihah. Wanita yang solihah. Kalau suami punya istri solihah, sudah, itu kunci bahagia. Yang kedua adalah baitul wasi, rumah yang luas. Kemudian yang ketiganya markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dan kemudian yang keempatnya, rizkimu didapat di rumah, di negerimu sendiri. Tidak harus merantau jauh meninggalkan keluarga. Sebab ikhbar kalau fikum, kalau orang hidup rizki di rumah, artinya dia enggak pinjamnya dengan istri dan anak-anak di rumah, nikmat. Biarpun sedikit dia dapat, tapi dinikmati bersama istri dan anaknya. Daripada jauh tapi enggak pernah ketemu, ini akan bikin susah hatinya. Ya, suami juga resah, istri juga gelisah, kapan bahagia akan hadir bersama. Maka ikhwan barakallahu fikum, mohonlah kepada Allah kebaikan. Naam, mohonlah kepada Allah kebaikan. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, ini yang harus diperhatikan samping kalian belajar apa hak suami, apa hak istri, seperti yang digambarkan Nabi SAW, di samping wanita ya harus taat kepada suami, juga wanita harus bisa berkhidmat, menjalankan segala tugas-tugas rumah. Karena kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin, kalian semua akan diminta tanggung jawab dari apa yang kalian pimpin. Ya, suami pemimpin secara umum dalam rumah tangga, sedangkan wanita pemimpin di rumah suami. Sehingga suami yang kewajiban memberi nafkah, kerja, cari nafkah, istri di rumah mengelola, ya, mendidik anak-anak, menjaga harta dan mengelola harta suami. Ini tanggung jawab sebagai seorang wanita. Sehingga karena beratnya tugas wanita ini, ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa qarna fi buyutikunna." Kalian wanita tinggal di rumah kalian. "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Jangan kalian bertabarut suka mejeng, tahu mejeng? Suka keluar dandan, keluar dandan, keluar, ya. Pamer kecantikan, ya. Jangan seperti itu kayak orang jahiliyah, kata Allah Ta'ala. Kalian tinggal di rumah. Karena tugas wanita sebagai istri di rumah berat. Seperti laki-laki juga berat, wanita juga berat. Maka Allah perintahkan, sholat pun wanita afdol di mana? Di masjid atau di rumah wanita afdol sholatnya? Di rumah. Sebab ketika wanita dia sholat di rumah, dia akan lebih bisa untuk mempersiapkan apa yang terbaik buat suaminya. Suami ke masjid sholat, dia siapkan. Kalau sholat subuh, siapkan sarapannya, siapkan tehnya, kopinya, ya, pakaian untuk kerjanya. Sehingga suami pulang sholat subuh, sudah siap hidangannya. Pulang zuhur istirahat siang, sudah siap hidangannya. Nikmatnya wanita salihah. Betul apa enggak? Tapi kalau wanita yang enggak pernah di rumah, mau berangkat kerja enggak ada istri, bikin teh sendiri, nyuci sendiri, pulang istirahat siang juga sendiri. Susah apa senang? Susah. Ya. Ya fila barakallahu fikum, ini sisi yang kedua dari untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga, tumbuhkan cinta dan kasih sayang antar suami dan istri sehingga benar-benar rumah tangga ini seperti surga, penuh dengan kedamaian, ketentraman. Makanya tegakkan untuk mewujudkan ini tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalian harus selalu wasiat-wasiatkan dalam kebenaran. Suami sadar, istrimu bukan bidadari yang tak ada cacat, tak ada celah. Dia wanita, ada celah, ada cacat. Kalau kau inginkan dia seperti bidadari, bimbing untuk kebaikan dia. Ya, bimbing kesalahannya. Perbaiki kekurangannya. Jangan cuma dimarahinya. Begitupun wanita, suami bukan, ya, pan laki-laki yang sempurna, ada kekurangan, sabar. Dan ingat, adzan taib sampai di sini nampaknya hadirin. Mudah-mudahan yang kita bahas ini Allah berikan pada kita paham dan ilmu yang bermanfaat, kita support untuk kita batal puasa dan sholat maghrib. Mungkin nanti ya dari panitia, dari ma'had, terserah asatidah apakah pada isya kita lanjut atau sudah sampai di sini. Tafadhalu wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.